Seakan dunia pun telah setuju, bodohnya ku paksakan kau menjauh, padahal jelas hanya kau yang ku mau. Mungkinkah kau rasakan yang sama?